Ya, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, selamat siang. Silakan. Saya setuju sekali untuk PLN disomasi. Seharusnya juga kita sebagai pengguna, terutama kalangan rumah tangga, juga banyak sekali dirugikan karena barang-barang elektrik itu tentunya akan sangat mudah dikalau sering mati, sebentar nyala, sebentar mati. Itu aja, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Rudi. Halo, Pak Purnomo. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak Purnomo. Ya, saya setuju sekali dengan PLN itu memang ceritanya harus dikasih pelajaran gitu ya. Mm-hmm. Karena beberapa kali kita sebagai konsumen itu dirugikan gitu ya. Oke. Okay. Jadi pemerintah juga kayaknya harus apa ya, fair ya. Mm-hmm. Perusahaan monopoli ceritanya, tapi nggak pernah untung, tapi malah merugikan untuk konsumennya, padahal sekarang adalah konsumen ada harus total satisfaction gitu kan. Oke. Okay. Ya itulah mungkin yeah. Bagus sekali kalau semua pengusaha bisnis bisa bersama-sama gitulah. Yeah. Nanti mereka apa yang harus dikerjakan. Baik, ya Pak Purnomo, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada satu ya, Pak Tono, selamat siang. Selamat siang ya, Bu. Silakan Pak Tono. Bu, yang paling penting sebenarnya gini Bu, somasi tidak perlu, tapi yang perlu PLN bikin satu mau mati kapan, mau dipadamkan, minimal satu hari kasih tahu. Jadi kan pabrik kan bisa jalan terus Bu, jadi bisa diliburkan, diganti hari. Ya, somasi itu ya perpanjang urusan aja Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Tono.